Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang isim ma'rifah yang berupa isim-isim mausul, dan sudah kita lewatkan macam-macam isim mausul, juga sudah kita sebutkan bahwasanya yang namanya isim mausul itu membutuhkan yang namanya silah. Dan silah ada yang berupa jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Dan ini sudah kita lewatkan. Sekarang kita masuk kepada macam silah yang kedua, itu syibhu al-jumlah. Syibhu al-jumlah. Ya, qala al-musannif rahimahullah, wa syibhu al-jumlati thalathatu asya'a. Silah yang berupa syibhu jumlah ada tiga perkara, ada tiga macam. Yang pertama al-dharf, dharf, dharf zaman ataupun dharf makan. Contoh alladhi indak, alladhi indak, ja alladhi indak, datang orang yang ada di sisimu. Indak di sini adalah silah yang berupa syibhu jumlah, dharf dia. Wal jar wal majrur, kemudian macam yang kedua dari syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah al jar wal majrur. Al jar wal majrur. Contoh alladhi fid dar, seperti ja alladhi fid dar. Ya. Wasifah al sariha, yang ketiga sifat sariha. Ada khilaf ya di antara mereka ahli nahwu terkait dengan sifat sariha. Apakah dia masuknya kepada jumlah atau sifat sharihah? Sebagian mengatakan yang rajih dia masuknya pada jumlah. Silahnya al, seperti ja'al qa'im. Takdirnya kan alladhi yaqumu. Sehingga sebagian mengelompokkan sifat sharihah kepada silah yang berupa jumlah. Adapun beliau di sini yang menggolongkannya kepada syibhu al-jumlah. Wa dzalika fi silati al. Ini terkhusus pada silahnya al. Sudah kita lewatkan. Ya. Sifatun sharihatun silatu al. Ya, wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Sifat sharihah seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah adalah silah bagi al. Dan al ini masuknya kepada fi'il ataupun ketika silahnya berupa fi'il sedikit. Ya. Kadang al ini bisa dia merupakan isim mausul yang mana silahnya fil mudhari' kadang, tapi seringnya tadi sifat sharihah, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Di antara contoh datangnya al sebagai silah bagi mudhari' adalah ma anta bil hakam al turda hukumatuhu. Ucapan Mi'ir, ma anta bil hakam al turda hukumatuhu, engkau bukanlah seorang hakim. Al turda ini alladhi turda hukumatuhu, yang diterima hukumnya al turda. Tapi jarang. Sebagian mengatakan syadz. Wa qad taqaddama syarhuhu, dan ini sudah lewat penjelasannya. Sifat sharihah sudah lewat penjelasannya. Wa syartu dzarfi wal jari wal majruri an yakuna tammaini. Syarat dari dzarf dan al jari wal majrur untuk bisa dia dijadikan sebagai silah adalah agar keduanya, dzarf dan al jari wal majrur, tam. Ini syaratnya. Dari sini kita ketahui bahwasanya tidak semua dzaraf, tidak pula semua jar majrur bisa dijadikan sebagai apa? Silah. Ya. Apa makna tam di sini dijelaskan oleh Syekh Mahmududdin, bagus penjelasannya. Kita baca. Adz-dzarfu tam huwa, dzaraf yang tam yang bisa dijadikan sebagai silah adalah alladzi yakunu ta'alluquhu bil kaunil 'ami mu'addiyan li ma'nan tamin. Ya. Dharaf yang sempurna adalah dharaf yang berkait dengan al-kaun al-am, keberadaan yang sifatnya umum. Seperti tadi, ja'alladhi indak, datang orang yang ada di sisimu. Di sisimu. Ini kan berkait dengan apa? Kaun yang umum, itu ada. Itu kaun yang umum, ada. Hasola, wujida, ini kaun yang am. Makanya dari terjemahannya sudah kelihatan di situ kan. Ja'alladhi indak, datang orang yang ada di sisimu. Ada ini adalah apa? Kaun yang am. Ya. kaun yang am. Jadi saya ulangi, dzaraf yang tam adalah dzaraf yang ta'alluqu bil kaunil am, berkait dengan al kaunnya am, keberadaan yang umum, sifatnya ada saja, ada, terjadi gitu. Muaddiyan li ma'nan tam, yang ini mengantarkan kepada makna yang sempurna. Seperti tadi contohnya, ya, syalladzi indak, datang orang yang di sisimu, sempurna. Kenapa? Karena dia berkait dengan kaunnya am. Ya. Dan sempurna. Ya. Wa dzarfun naqis, adapun lawannya dzarf yang tam adalah dzarf yang naqis. Yang ini dzarf naqis ini ya, tidak boleh dijadikan sebagai apa? Silah. Huwa alladhi yakunu ta'alluquhu bil kauni al-'am ghayra mu'addin li ma'nan dzi faidah. Dzarf yang naqis adalah dzarf yang kaitannya sama juga dengan kaunnya 'am, tapi ya, tidak mengantarkan kepada makna yang memiliki faedah. Wa hadza kalamun yahtaju aw yuhtaju ila an wadhiha lak. Ya, ucapan ini perlu dijelaskan lagi kepadamu. Perlu ditafsirkan. Ya. Fa'lam awalan, ketahuilah sebelumnya, annal kaun huwal hadats, yakni maksud dengan kaun adalah hadats. Ya, keberadaan ataupun kejadian. Fal akil kaun, makan, ini kan ahadatsan, kejadian makan. Syurub, minum juga kaun, ya kan? Awan naum, tidur, ini juga kaun, keberadaan. Ini kaun. Tsumma alam, kemudian yang kedua, ketahuilah, jadi yang pertama yang antum harus ketahui, kaun itu contohnya makan, minum, tidur, berangkat, pergi. Ya. Tsumma alam tsaniyan, kemudian ketahuilah yang kedua, bahwasanya kaun itu ada dua macam kaun. Yang pertama kaun yang am, yang kedua khas. Fal kaunul am mithlul wujud, kaunnya am seperti wujud, ada, terjadi, ini kaunnya am. Seperti hasala ataupun wujida, ini kaunnya am. Iya kan? Ada. Wa ma'na umumihi annahu la yakhlu anhu fi waqtin min al-awqat syai'un ma. Diperjelas lagi di sini. Ya, makna bahwasanya kaun itu am adalah dia la yakhlu anhu fi waqtin min al-awqat syai'un ma, tidak ada sesuatu pun yang kosong dari kaunnya am ini, tidak ada sesuatu pun yang dia lepas, bisa lepas dari kaunnya am ini, karena ada sih, ada sesuatu yang ada, ya sesuatu yang ada, ya enggak bisa lepas dari keberadaan kan tadi kan. Ya, lihat alasta tarolet, tidakkah kau perhatikan bahwasanya kulla syai'in fahuwa mawujud, setiap segala sesuatu maka dia ada, ya kan, segala sesuatu ya, bisa dikatakan ada fi kulli waqtin, di setiap waktu. Nah itu, ini yang kaunnya am. Ya, paham gak nih makna kaunnya am adalah bahwasanya segala sesuatu itu tidak bisa lepas darinya, ada gitu, semuanya apa, tercakupi ya pada kaunnya am ini. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya segala sesuatu fahuwa mawujud, maka dia ada. Ya. Ini kaunnya am. Fi kulli waqtin, ada di setiap waktu. Ya, amal kaun al-khas fahuwa ma la yakunu sifatan li ba'dil asya fi ba'dil awqat. Ya, mithla syurbi wan naumi wal kitabati wal qira'ah. Adapun kaun yang khas adalah ma yakunu sifah, apa yang dia merupakan sifat bagi sebagian perkara, bagi sebagian benda, fi ba'dil awqat, tapi dia di sebagian waktu saja. Ya. Saya ulangi, kaun yang khas adalah apa yang dia merupakan sifat dari sesuatu, sifatnya ini menyertainya fi ba'dil awqat, di sebagian waktu saja. Syurub, minum, apakah orang itu tiap hari apa setiap saat minum terus, enggak kan? Ini kaunnya apa? Khas. Tapi kalau keberadaan, ya orang selama dia masih hidup ya ada, ya kan? Umum itu. Wanaum, ini juga khas, ya, karena dia merupakan sifat, ya, dari sesuatu manusia misalkan melekat padanya di satu waktu saja kan, tidak terus terus dia tidur, ya kan? Ya. Penulisan, membaca, dan semisal itu disebut dengan kaun yang khas. Faidah arad ta'anta arif mahwatam, kalau engkau ingin tahu apa sih ya dzaraf ataupun jar majrur yang tam, fahatih ma'al kaun al-'am, maka datangkanlah kaunnya am. Fa in wujida annahu yufid faidatan tamah, kalau engkau datangkan kaunnya am kemudian memberikan faedah yang sempurna, fa'lam annahu tam, maka ketahuilah itu adalah dzarf yang tam. Contoh, ja'alladhi indak. Ja'alladhi indak, datang orang yang ada di sisimu. Di sini indak adalah kaul ya'am. Kenapa? Karena kalau kita sertakan di situ, ya kaul ya'am bisa. Ala tarlid, tidakkah engkau lihat bahwasanya seandainya engkau takdirkan ja'alladhi wujida indak, datang orang yang ada di sisimu. Afada, berfaedah kan? Datang orang yang ada di sisimu, ada faedahnya enggak? Ada kan, datang orang yang ada di sisimu, ada faedahnya. Ya, wujida ada di sisimu. Ini wujida kaul ya'am, ada. Sekedar keberadaan gitu loh. Kaul ya'am itu sekedar keberadaan, tidak lebih dari itu. Tapi kalau kaul ya'khos itu ya khusus tadi. Tidur. Jadi kaul ya'amnya ada, ditambahkan lagi dengan kaul ya'khos gitu. Duduk, ya orangnya ada, tentu kaul ya'am juga ada. Tapi ditambahkan lagi dengan kaul ya'am khusus ya. Keberadaannya itu dalam kondisi apa? Duduk gitu. Walau kulta ja'alladhi ams, seandainya kau berkata ja'alladhi ams, datang orang yang kemarin. Lihat, ada bedanya enggak? Lihat, lam yakun taman, ini tidak sempurna. Sempurna enggak? Datang orang yang kemarin. Tidak sempurna. Kenapa? Fa'innaka law qudirta, karena seandainya kau takdirkan di situ kau ni'am, ja'alladhi wujida ams, datang orang yang ada kemarin, lam yufid fa'idah, tidaklah memberikan fa'idah. Yang yasihu antaqsida minal kalam, yang bisa engkau tuju dalam kalam. Kenapa? Li'annaka ta'lam, karena engkau tahu bahwasanya kulla syai'in, segala sesuatu, fahuwa mawjud ams, ada di waktu kemarin. Enggak ada faedahnya kan, jalladhi wujid ams, datang orang yang kemarin. Semua banyak orang kemarin itu. Iya kan? Enggak terhitung. Nah ini berarti apa? Naqis. Iya, naqis. Atau saya simpulkan, ya jadi syarat dari dzaraf ataupun jar majrur untuk dia bisa datang sebagai silah agar tam, dikatakan tam ketika dia berkaitan dengan keberadaan yang umum, maknanya ada ya, dan berfaedah gitu ya. Lawannya tam adalah apa? Yang naqis ya. Kalau naqis boleh enggak? Kalau naqis ya boleh, tapi disebutkan ya. Seperti Zaidun ya. Ja'alladhi, enggak boleh bika. Ya, ja'alladhi bika, enggak boleh. Disebutkan di situ harus kaunnya yang khususnya. Yasiqu bik, orang yang percaya kepadamu. Yasiqu bik, bika berkaitannya dengan kaunnya umum, percaya. Percaya kan kaunnya apa? Umum kan? Ataupun marrobik, ja'alladhi marrobik. Ya. Ja'alladhi marrobik, disebutkan marroknya. Ya. Saya ulangi bahwasanya silah harus ya, ataupun syarat dzaraf ya dan jar majrur agar dia bisa jatuh sebagai apa? Sebagai silah harus tam. Ya. Dikatakan tam ketika apa? Berkaitannya dengan keberadaan yang umum dan sempurna maknanya. Kalau tidak sempurna, boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Kalau menggunakan tam yang khusus bagaimana? Ya, kalau menggunakan tam yang khusus, bukan tam yang khusus, kaun yang khusus boleh, tapi harus disebutkan. Seperti ja'alladhi marrobik. Ya. Ya, jadinya silahnya marro, ya bukan dzaraf lagi jadinya. Ya. Ya, maka itu sudah dibahas. Semoga bisa dipahami ya. Fala yajuzu ja'alladhi bik, sehingga tidak boleh dikatakan ja'alladhi bik, datang orang yang bik denganmu. Apa ini maksudnya? Wala ja'alladhi ams, tidak boleh pula dikatakan ja'alladhi ams, datang orang yang kemarin. Kenapa? Linuqsanihima. Ya. Karena keduanya naqis. Seandainya ditakdirkan ja'alladhi wujida bik, ya, kurang faedah. Ya. Ataupun ja'alladhi wujida ams, enggak faedah. Wa hakal kisai nazalna al-manzil alladhi al-barihah, ay alladhi nazalnahu al-barihah wa washad. Al-Kisai menghikayatkan. Ya. Adanya dzaraf yang naqis yang dia jatuh sebagai silah. Contohnya nazalna al-manzil alladhi al-barihah. Ya, ini maknanya alladhi nazalnahu al-barihah. Nazalna al-manzil alladhi al-barihah maknanya kami singgah di tempat yang alladhi yang kemarin, maksudnya tempat yang kami singgahi kemarin. Di sini kan al-barihah, kemarin malam. Di sini kan naqis. Iya. Karena tempat yang kemarin kan banyak, iya kan? Wujud al-barihah, kami menyinggahi ataupun tinggal ataupun singgah di satu tempat yang ada kemarin. Yang ada kemarin kan luas tuh. Iya kan? Maka ini naqis gitu. tapi dikaitkan oleh hikai Al-Kisai adanya. Ya. Maknanya alladzina zannahul barihah, yakni kami singgah di tempat yang kami singgahi kemarin. Tapi kata Ibnu Syam di sini syadz. Ya, syadz. Wa idza waqa'a dzarf wal jar wal majrur silatan kana muta'alliqain. Ah, sebelum kita masuk ke bahasa berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Jadi syarat dari apa? Dzarf dan jar majrur agar dia bisa menjadi silah, agar tam sempurna, yaitu berkaitannya dengan keberadaan yang umum, yang sering terjadi, makanya kenapa ada gitu loh. Jalladzi indak, datang orang yang ada di sisimu. Jalladzi fil masjid, datang orang yang di masjid, ada. Dan pas gitu maknanya. Nah itu. Adapun kalau dia nakis, tidak sempurna, maka tidak boleh. Kemudian wa idza waqa'a dzarfu wal jar wal majrur silatan kana muta'alliqaini bi fi'lin mahdhufin wujuba. Apabila ada dzarf ataupun jar majrur datang sebagai silah, maka kana mesti keduanya, dzarf dan jar majrur itu, ya, muta'alliqaini, bergantung, berkait dengan fi'il yang mahdhuf secara wajib. Takdirnya istaqarra mesti. Ya. والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. Dan ضمير yang tadinya bersama istaqarr itu berpindah kepada dzarf dan jar majrur. Seperti contoh tadi, ya, jaa alladzi indak, jaa alladzi indak. Kalau kita i'rab bagaimana? Jaa fi'lun madhin mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Alladzi ismun mausul mabni 'ala sukun fi mahalli raf. Ain sebagai apa? Fa'il. عندك ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل جر مضاف إليه. كن الظرف فتشبه جملة متعلق بمحذوف وجوبا تقديرها به استقر كده استقر itu tempat bergantungnya عندك yang namanya ظرف dan جر مجرور mesti ada tempat bergantungnya. Hukum asalnya فعل. Kadang isim fa'il, kadang isim maf'ul, kadang sifat musyabbah. Tapi khusus pada pembahasan silah, harus muta'allaknya ini fi'il. Ditakdirkannya harus istaqarra. Enggak boleh apa? Mustaqir. Beda pada pembahasan khabar. Boleh antum takdirkan kain atau mustaqir. Seperti zaidun fil masjid. Boleh di situ antum takdirkan. Ya, tempat bergantungnya fil masjid, di situ mustaqirun atau kainun atau istaqarra. Boleh fi'il, boleh apa? Isim. Tapi kalau pada jumlah silah harus ditakdirkannya fi'il, karena yang namanya silah harus berupa apa? Jumlah gitu. Harus berupa jumlah. Kalau ditakdirkannya kain jadi mufrad silahnya, enggak boleh. Ah. Di sini mana di sini aidnya yang kembali kepada alladzi? Mahdzuf. Atau apa? Mustatir pada apa? Indak. Aslinya itu aidnya ada pada istaqarra. Ja'alladhi istaqarra huwa. Pindah. Tadinya dhamir mustatirnya bersama istaqarra pindah, bergeser kepada indak. Jadi pada indak itu ada dhamir gitu. Mustatir huwa yang kembali kepada apa? Alladhi. Ya, pada contoh tadi ataupun pada contoh al-jar wal majrur, ja'alladhi fiddar. Fiddar itu berkait dengan istaqarra yang mahdhuf wujuban. Kalau disebutkan jadinya gini, ja'alladhi istaqarra fiddar. Pada istaqarra ada dhamir huwa kan, yang kembali kepada alladzi. Karena istaqarranya dibuang, maka pindah dhamirnya, dhamir huwa itu tadinya bersama istaqarra jadi bersama fiddar gitu. Itu maksud ucapan beliau di sini. Ya, kata beliau disebutkan di sini wa dhamir, dan dhamir yang tadinya bersama yang mustatir, ya, tadinya bersama fi'il istaqarra pindah dari istaqarra kepada keduanya, kepada apa? Dzarf dan jar majrur. Ya, dengan ini selesai pembahasan tentang isim mausul beserta penyebutan silahnya dan juga penjelasan tentang aidnya. Ya, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Istaqarra, ya mana ya ada. Sama dengan wujida. Ya. Istaqarra indak, ada di sisimu. Sama dengan kana. Ya, yang lain. Pokoknya kalau antum dapat isi mausul harus antum cari apa jumlah silahnya. Setelah itu dicari apanya? Aidnya gitu. Ya. Dan aidnya kadang apa? Marfu'. Aidnya kadang apa? Mansub. Kadang apa? Majrur. Kadang disebutkan, kadang dihadaf. Ya, kadang disebutkan ya, bomir. Kadang disebutkan juga berupa isim bohir, sudah kita lewatkan. Ya. Kadang apa? Mustatir. Kadang mahduf. Pokoknya ada, harus ada. Ya. Kemudian kalau silahnya berupa apa? Syibu jumlah seperti waraf dan jar majrur, itu dipersyaratkan agar keduanya tam, sempurna kalam dengannya. Ya. Dan muta'aliknya dengan kaun yang am, keberadaan yang umum. Seperti istaqarra, kana, hasola, semisal itu. Ya, terjadi, ada. Ya. Ini kaunnya am kan? Ya. Ini penting pembahasan untuk memahami makna kaun ya'am dengan kaun yang khos berulang itu. Ya. Kaun ya'am itu keberadaannya umum, ada gitu maknanya, ada, terjadi, ada. Kalau kaun yang khusus itu bukan sekadar keberadaan, tapi ada makna tambahan. Seperti datang. Ya bukannya ada kan, disertai dengan kedatangan, kaun yang khos. Ya. Apalagi contohnya kaun yang khos. Ya, tidur misalkan. Bukan hanya ada di situ, ya kan? Orang tidur kan tidak ada orangnya. Tapi ada mal tambahan yang khusus. Tidur dia. Hadasnya tidur. Ini kaunnya khos. Ya. Thumma dhul adati wahya al indal khalili wasibawaihi lallamu wahdaha. Sekarang kita masuk kepada apa? Isim ma'rifah berikutnya. Yaitu apa? Al-muhallabi al. Yang dihiasi dengan al. Thumma dhul adah, kemudian isim yang dia memiliki adah, alat yang memakrifahkannya. Wahia al, yaitu al. Hia ini kembali kepada al-adah. Ya. Adanya alat, alat yang memakrifahkannya. Al indal khalili wa sibawaih. Menurut khalil dan sibawaih, alnya, hamzah dan lam, itu dah alat yang memakrifahkan isim. Bukan lamnya saja ataupun hamzahnya. Lallamu wahdaha, bukan lamnya saja. Khilafan lil akhfash, berbeda dengan pendapat al-akhfash yang beliau berpendapat bahwasanya yang memakrifahkan hanyalah lam saja. Ya, didatangkan hamzah ya untuk memudahkan bacaan. Wa takunu lil ahdi, dan al terkadang datang untuk ahd. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang ma'lum lil ilm. Al-ahad maksudnya lil-ilm, sesuatu yang diketahui. Fi nahwi, pada semisal contoh, fi zujajatin az-zujajatu. Fi zujajah, apa zujajah? Kaca. Az-zujajatu, kaca itu. Di sini, az-zujajatu, alif lam di sini, lil-ahad. Lil-ahdi zikri. Untuk menunjukkan, sesuatu itu sudah diketahui. Kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya, ya kan? Fi zujajatin az-zujajatu. Kalau kita bikin contoh selain ini pun bisa. Ya. Ja'ani rajulun. Ya. Datang kepadaku seorang laki-laki. Fa'akramtu rajula. Maka saya muliakan laki-laki tersebut. Ar-rajula di sini alif lam yang masuk padanya adalah alif lam apa? Lil-ahd. Lil-ahdi zikri namanya. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah disebutkan gitu. Wajal qadhi, datang hakim itu, qadhi itu sudah ma'ruf, yang dimaksud al qadhi siapa? Ya. Awlil jinsi, atau terkadang alif lam al ma'rifah ini maknanya untuk jenis, untuk menunjukkan jenis. Ahlakan nasu dinar wa dirhamu. Ya. Manusia dibinasakan oleh ad-dinar wa dirham, jenis dinar dan jenis dirham. Dinar mata uang apa? Emas, dirham mata uang perak ya. Di antara contoh yang lain adalah waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari al-ma' jenis air kulla syai'in hayyin, setiap sesuatu yang hidup. Kami jadikan setiap sesuatu yang hidup dari al-ma' jenis air. Nanti ada keterangannya. Aw lil istighraqi afradih, aw lil istighraqi afradih, ataupun alif lam al-ma'rifah ini juga, al-mu'arrifah ini juga datang untuk menenggelamkan satuan-satuan yang ada di dalamnya untuk mencakupi satuan-satuan yang disebutkan. Contoh wa khuliqal insanu dhaifa. Ya, diciptakan manusia seluruhnya. Nah, itu. Tidak ada yang tertinggal satupun. Al-insan semua yang bisa dikatakan sebagai al-insan masuk, tidak ada yang tertinggal. Manusia diciptakan dalam keadaan dhaifa, lemah. Ya. Di sini alif lam untuk apa? Listighraqil afradi, untuk menenggelamkan, mencakupi satuan-satuannya ada di dalamnya. Di dalam al-insan satuannya banyak sekali kan al-insan. Nah, semua yang bisa dikatakan insan ya masuk. Aw sifatih, atau tujuannya untuk menenggelamkan sifat-sifatnya. Ya, bukan satuannya, sifatnya. Seperti Zaidun ar-Rajul. Zaid adalah seorang laki-laki yang sempurna, yang mencakupi sifat-sifat kesempurnaan yang terpencar-pencar pada orang-orang. Berani ada, berilmu ada, beradab ada. Maka dikatakan Zaidun ar-Rajul. Alif lamnya di sini alif lam al-Ma'rifah. Fungsinya itu apa? Nanti listighraqi sifati, untuk meliputi ya sifat-sifat kesempurnaan yang terpencar-pencar pada orang lain. Ya. Sedikit paham ya nih matanya sebelum kita masuk ke penjelasannya. Ya. Ya, kita masuk aja ke syarahnya. An-na'ul khamis min anwa'il ma'arif, macam yang kelima dari macam-macam isim ma'rifah. Yang kelima ya. Masih ingat yang pertama apa? Bamir, bamair, bamir, bamir. Kemudian yang kedua alam ya. Yang ketiga isim-isim. Hah, isim mausul barusan lewat ini. Isim isyarah dulu. Kemudian isim mausul. Baru yang kelima apa? Ya. Al-muhallabi atau dhul adah ataupun al-muhallabil alif ya. An-naw'ul khamis min anwa'il ma'arif, macam yang kelima dari macam-macam isimnya ma'rifah adalah dhul adat, ya, yang memiliki adat, alat, yang dia menjadi ma'rifah dengan alat ini. Wa hiya al, dan alatnya adalah al. Ya. Nahu, contoh ar-rajul. Ar-rajulun tadinya nakirah kan, seorang laki-laki. Ditambahkan bersamanya al, ar-rajul. Jadi ma'rifah, laki-laki itu. Ya. Kemudian juga al-faras, al-ghulam, dan yang lainnya. Yang semisal itu. Ya. Tinggal dikiaskan. Wal-mashhuru bayna nahwiyin annal mu'arrif al-indal khalil. Yang masyhur di tengah-tengah ahli nahwu adalah bahwasanya yang memakrifahkannya adalah al. Menurut al-khalil. Gurunya Sibawai ya. Wal-lamu wahdaha inda Sibawai. Dan lamnya saja menurut Sibawai. Itu yang masyhur. Tapi beliau sebutkan di dalam matan bagaimana? Wahya'al indal khalil wa Sibawaih ya. Tapi yang masyhur kata Ibn Hisham di tengah-tengah ahli nahwu adalah bahwasanya yang memakrifahkannya adalah al menurut al-khalil dan lamnya saja di sisi Sibawaih. Wa naqala Ibn Usur, kalau Ibn Malik menyebutkan al-harfu ta'rifin awil lamu faqad sanamatun 'arafta qul fihi an-namat, mengisyaratkan adanya khilaf. Al-harfu ta'rifin, al, dua-duanya, alif dan lam, adalah huruf yang memakrifahkan, atau lamnya saja, yang mengisyaratkan kepadanya khilaf. Ibn Usur menukil, ya. Naqala Ibn Usur al-awwala an Ibn Kaysan. Dan Ibn Usur menukil pendapat yang pertama dari Ibn Kaysan. Apa pendapat yang pertama? Yaitu bahwasanya yang memakrifahkannya adalah apa? Al, hamzah dengan al, hamzah dengan lamnya. Wasani an baqiyatin nahwiyin, dan menukilkan pendapat yang kedua dari ahli nahwu yang lainnya, itu lamnya saja. Wa naqalahu ba'dhum anil Ahfash, sebagian menukilkan pendapat ini dari al Ahfash, yaitu pendapat yang kedua, bahwasanya ma'rifahkannya adalah apa? Lamnya saja. Ya. Adapun Asyuti menyebutkan al-harfu ta'rifin wa sibawaihi al-lamu qad wa jilluhum 'alaihi. Kata Asyuti, al-harfu ta'rifin, al itulah huruf ta'rif. Dan si bawai alam qab, terpendapat lamnya saja. Wajuluhum alaih, dan kebanyakan mereka di atas pendapat ini. Walaqalahu ba'duna wa za'ama Ibnu Malik annahu la khilafa baina sibawayhi wal khalili fi anna al mu'arrifa al. Ibnu Malik menyangka bahwasanya tidak ada khilaf antara sibawai dengan khalil tentang bahwasanya yang memakrifahkannya adalah al. Demikian persangkaan Ibnu Malik. Wa qala wa innamal khilafu bainahuma fil hamzah. Kemudian Ibnu Malik berkata khilafnya antara Sibawai dan Al-Khalil hanyalah pada hamzahnya. Azaidatun hi am asliyah. Ya, apakah hamzahnya itu hamzah tambahan atau hamzah asli? Itu khilafnya. Ya, katanya. Kalau di sisi Khalil, hamzahnya hamzah qat'. Ya, hamzah qat'i. Kemudian kenapa papan penulisan dibuang di situ hamzahnya? Disisakan alifnya saja. Dibuang hamzahnya. Ya. Fil wasli li kasratil isti'mal, ketika disambung karena banyaknya penggunaan. Kata Khalil, ini kuat juga pendapatnya Khalil. Dia berpendapat bahwasanya hamzahnya yang bersama al itulah hamzah apa? Qat'i. Kemudian mana hamzah dibuang? Kenapa dibuang? Karena li kasratil isti'mal. Karena banyaknya penggunaan dibuang alnya. Yang memperkuat pendapat ini adalah senantiasa dia dibaca fathah kan? Al, al, al. Kalau hamzah wasl jarang dibaca fathah ya. Iya kan? Kasra, irji'. Ya, undur doma. Ya, ini juga yang memperkuat pendapat Al-Khalil bahwasanya aslinya hamzah qat'i dijadikan wasl karena banyaknya penggunaan diringankan jadi diwasalkan. Adapun Sibawi berpendapat bahwasanya hamzahnya hamzah wasl dan hamzahnya zaidah tambahan. Kalau Khalil berpendapat hamzahnya hamzah asli, hamzahnya hamzah qat', kemudian dijadikan wasl karena banyaknya penggunaan. Kalau Sibawi berpendapat bahwasanya hamzahnya hamzah wasl dan dia zaidah tambahan. Tapi meskipun tambahan mu'tad biha fil wad', tetap dipertimbangkan harus diletakkan ya. Sebabnya gini, jadi khilafnya katanya antara Sibawai dengan Khalil bukan pada bahwasanya al itu yang memakrifahkannya. Semangat keduanya bahwasanya al itu memakrifahkan. Dua-duanya hamzah dengan alam. Bedanya adalah berkaitan dengan hamzahnya, apakah hamzahnya zaidah tambahan atau asli. Kalau Khalil berpendapat hamzahnya asli, Sibawai berpendapat zaidah. Kalau Khalil berpendapat hamzahnya hamzah qat' yang diwasalkan, kalau Sibawai berpendapat hamzahnya hamzah wasal. Wasadalla ala dzalika bi mawdhi'a awradaha min kalami Sibawai. Kemudian beliau berdalil atas hal itu ya, dengan tempat-tempat yang didatangkan ya, min kalami Sibawai, dari ucapannya Sibawai. Ya, di antaranya ucapan Sibawai di dalam Al-Kitab, kata Sibawai di dalam kitab Al-Kitab, al tu'arriful isma fi qawlika al-qawm. Al memakrifahkan isim pada ucapanmu al-qawm. Berarti dari sini jelaskan Sibawai juga berpendapat bahwasanya yang memakrifahkannya adalah apa? Al itu ya. Nah itu kuat juga ya pendapat Imam Malik ya. Wa talakhasa fil mas'alah salasatu mazahib. Bisa diringkas ya dalam masalah ini salah satu mazhab menjadi tiga mazhab. Teringkas pada masalah ini menjadi tiga mazhab. Yang pertama pendapatnya Al-Khalil, yang kedua pendapatnya Sibawai, yang ketiga pendapatnya Al-Hafsh. Ya, yang pertama pendapat siapa? Al-Khalil, yang kedua pendapatnya Sibawai, yang ketiga pendapatnya Al-Hafsh. Ahaduha, yang pertama annal mu'arrifa al. Yang pertama, bahwasanya yang memakrifahkannya adalah al. Wal alif aslun, dan alifnya asal. Kenapa siapa ini? Al-Khalil. Ibn Ahmad Al-Farahidi. Dia juga yang mencetuskan ilmu al-arub dan syair-syair. Asalan yang kedua, annal mu'arrifah al wal alif zaidah. Yang kedua, bahwasanya yang memakrifahkannya al juga, tapi alifnya zaidah. Ini pendapat siapa? Ya, Sibawai. Al-salithu, yang ketiga, annal mu'arrifa al-lam wahdaha, yang memakrifahkan hanyalah lam saja. Wal-ihtijaju lihadihi al-madhahib yastad'i tatwilan la yaliku bihadal imla. Kenapa siapa yang ketiga ini? Ya, Al-Hafsh. Wal-ihtijaj lihadil madhahib, dan al-ihtijaj penyebutan hujah-hujah untuk madhab ini membutuhkan tatwil, tempat yang panjang yang tidak cocok. Lihada al-imla, pada penyebutan di sini. Tidak pas untuk disebutkan. Ini ringkasan. Ya. Kemudian aqsamu al-mu'arifah. Sudah berapa menit nih? Masih baru kayaknya ya? Hah? 37. Bagaimana nih? Hah? Sudah lumayan banyak. Ada yang baru datang juga. Ya sudah, kita menghormati yang baru datang, tambahkan. Aqsamu al-mu'arifah, macam-macam al-mu'arifah. Wa tanqusimu al-mu'arifah al-mu'arifah ila thalathati aqsam. Al-mu'arifah terbagi kepada 3 bagian. Ya. Apa fungsi ataupun faedah dari ditambahkan keterangan al-mu'arifah, tidak dimutlakan al saja? Fungsinya untuk mengeluarkan alif lam apa? Al-mausulah, ya kan, isim mausul itu. Ya, sudah kita lewatkan. Dan juga untuk mengeluarkan alif lam zaidah, lazimah, alif lam tambahan yang mesti, tambahan yang mesti. Seperti pada al-an, al-lati, al-ladina, itu alif lam tambahan yang mesti. Ya. Keluar dengan al-mu'arifah ini. Ya. Ila thalathati aqsam. Alif lam al-mu'arifah terbagi kepada 3 bagian. Wa dhalika annaha imma li ta'rifil 'ahd, yang demikian dikarenakan alif lam terkadang untuk memakrifahkan, ya, al-'ahd, ya, memakrifahkan al-'ahd, yakni asy-syai' al-ma'hud, sesuatu yang maklum, sesuatu yang telah diketahui. Nah, nanti ada cabang-cabangnya itu al-'ahd ini. Saya ulangi, ya, alif lam al-mu'arifah terbagi kepada 3 bagian. Yang demikian dikarenakan alif lam tersebut ada kalanya didatangkan untuk memakrifahkan sesuatu yang maklum. Ya. Atau untuk memakrifahkan jenis. Atau untuk istighraq, menenggelamkan sesuatu. Yang mencakupi segala sesuatunya. Fa'ammal lati li ta'rifil ahdi fatanqusim. Adapun alif lam yang fungsinya untuk memakrifahkan ahad, sesuatu yang maklum, maka dia terbagi kepada 2 bagian. Ada 2 bagian. Alif lam lil ahad ada 2 bagian. Ada 2 macam. Ya. Dan ditambahkan di dalam kitab Al-Mughni oleh Ibn Hisham, ya, menjadi 3 bagian. Al-Huduri. Ya. Li'anna al-ahda imma zikriyun wa imma zihni. Karena sesuatu yang diketahui, ada kalanya zikri sudah diketahui ataupun maklum karena telah disebutkan sebelumnya. Wa imma zihni, ada kalanya dia maklum karena sudah diketahui, difahami dalam benak. Ya, itu sesuatu yang maklum kadang karena disebutkan sebelumnya, ya kan? Seperti tadi, ja'ani rajul fa akramtu rajul. Datang kepadaku seorang laki-laki kemudian saya muliakan orang tersebut. Ini ma'rifah kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Ada yang dia ma'rifah karena sudah dipahami gitu dalam benak, seperti idhuma fil ghor itu. Tatkala Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar fil ghor, di gua itu sudah maklum kan di sisi muhatabin, yang dimaksud dengan ghor itu kan. Ya, meskipun enggak disebutkan sebelumnya. Ditambahkan oleh Ibn Hisham dalam Audhul Masalik yang ketiga, Al-Huduri. Seperti Al-Yawma Akmaltu, di hari ini. Ya, menunjukkan apa? Hudur, waktu sekarang. Ya. Fal-awwalu nahu, maka yang pertama, itu apa yang pertama? Lil-ahdi az-zikri. Alif lam yang didatangkan untuk lil-ahdi az-zikri. Contoh istara itu farasan. Saya membeli seekor apa? Kuda. Thumma bi'tul faras, kemudian saya jual kuda itu. Sudah maklum kuda yang mana yang dijual ini? Ya tadi yang dibeli. Ya. Ini disebutkan apa? Alif lam lil ahdi az-zikri. Ya. Maklum dia kenapa? Karena sudah disebutkan apa? Sebelumnya. Ay bi'tul faras al-mazkur, yakni maksudnya saya jual kuda yang telah disebutkan tadi, yang saya baru beli. Ataupun saya beli. Yang saya beli. Walau kulta thumma bi'tu farasan, ya. Seandainya kau ganti thumma bi'tu al-faras dengan thumma bi'tu farasan. Ishtaraitu farasan thumma bi'tu farasan. Saya membeli seekor kuda kemudian saya jual seekor kuda. Lakana farasan ghairul awal, ni saya yang dimaukan dengan farasan itu bukan faras yang pertama yang kamu beli. Paham enggak? Ishtaraitu farasan thumma bi'tu al-faras, jelas. Yang dijual adalah faras yang dibeli itu. Dari mana diketahui? Dari alif lam itu. Kalau antum ganti al-faros dengan farosan, dibuang alif lamnya, tsumma bi'tu farosan, maka beda farosnya. Bukan faros yang dibeli, faros yang lain yang antum jual, yang dibelinya dipakai misalkan. Paham ya? Hah? Ya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian qala Allah taala, di antara contoh dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. Perumpamaan cahaya bagi seorang mukmin adalah seperti miskah. Ah, miskah. Miskah. Lubang ya. Fiha misbah. Ya. Di dalamnya ada misbah. Ada apa misbah? Lentera. Al-misbah, kemudian lentera itu fi zujajah, berada di tengah-tengah kaca. Ada kuah, lubang. Kemudian di lubang itu ada lentera. Dan lentera ini berada di zujajah, tengah-tengah kaca. Az-zujajah itu karena kau kabunduri. Kacanya saja itu seperti bintang-bintang yang berkilau. Ya. Padahal belum di situ disentuh minyaknya ataupun cahayanya, sudah berkilau. Ini perumpamaan cahaya mereka, orang-orang yang beriman. Di sini cahayanya mana? Az-zujajatu. Alif lam di sini alif lam apa? Lil-ahdi az-zikri. Kenapa? Karena sudah disebut yang sebelumnya. Ya. Perlu dibaca enggak i'rabnya nih? Masalun nurih. Enggak perlu ya? Panjang nanti ya. Wasan yang kedua. Sudah dipahami itu? Alif lam lil-ahdi az-zikri. Paham ya? Wasani ka qaulika jal qadhi. Yang kedua, itu apa yang kedua? Ya, alif lam untuk apa? Lil ahdi az-zihni. Seperti contoh ucapanmu jal qadhi, datang qadhi itu hakim itu. Di sini alif lam untuk apa? Lil ahdi az-zihni. Kapan itu terjadi? Idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun fi qadhin khas. Tatkala antara dirimu dengan orang yang kau bicara ada ahd. Ya, ada janji. Siqa bin khas. Ya, ada ahad, janji ataupun pengetahuan tentang qadhi tertentu. Ya, jal qadhi itu qadhinya. Misalnya antum ada janji ya, dengan satu qadhi. Seorang qadhi untuk bertemu membahas sesuatu dengan temanmu. Kemudian tiba-tiba datang qadhi yang engkau bahas dengan tanganmu. Dengan temanmu tadi. Maka dikatakan jal qadhi itulah. Datang qadhinya. Itu. Paham ini ya? Ya. Dari mana di sini ma'rifah? Ya. Hah? Ya, karena sudah dipahami. Ya, di benak antum dan orang yang antum ajak bicara. Ya. Wa ammal lati li ta'rifil jins. Ah, kalau dalam ayat Al-Qur'an contohnya apa? Idhuma fil ghor itulah. Idhuma fil ghor, tatkala keduanya Rasulullah dan Abu Bakar berada di al-ghor. Yang dimaksud dengan ghor apa? Ghor apa? Gua apa? Gua Hira ya. Ya. Wa amma allati, nah cukuplah insyaallah sisanya kita baca pada kesempatan berikutnya. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, lil ahd az-zihni bisa juga dikatakan dengan nama lain lil ahd al-ilmi. Ya, al-ilmi itu menunjukkan sesuatu yang telah diketahui. Sudah diketahui oleh si pembicara dan yang diajak bicara. Sudah difahami oleh orang yang mengajak bicara dan yang diajak bicara. Itu lil ahd az-zihni atau lil ahd al-ilmi. Ya, cukup sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.